Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله قد سمعت الإني الله سبحانه وتعالى memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab. Yang pertama kitab Tauhid dan yang kedua adalah Al-Kabair. Dan insya Allah nanti juga akan disebutkan kitab Al-Baiquniyah Ilmu Salahin Hadis. Kita yang pertama yakni kitab Tauhid. Kita akan masuk di bab yang ke-19. Setelah kita sebutkan bab yang ke-18 yang menjelaskan bahwa sebab kekufuran Bani Adam diantaranya adalah mereka meninggalkan agama mereka, yaitu dengan guru berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Disebutkan bagaimana kaum Nuh waktu itu mereka beribadah kepada sembahan-sembahan mereka, Yaghuts, Ya'uq, Waddan, Suwa', demikian juga Nasro. Yang disebutkan bahwa mereka adalah nama orang-orang soleh yang kemudian diibadahi berlebih-lebihan, memuliakan mereka sampai akhirnya pada tingkatan mereka diibadahi, disembah. Demikian juga bab yang akan kita bahas ini, bab tentang permasalahan kuburan, bahwa orang yang dia itu menyembah Allah di samping kuburan, maka ini adalah ditakutkan terjatuh kepada kesyirikan. Maka bagaimana kalau kemudian mereka itu menyembah apa yang ada di dalam kuburan itu dari orang-orang soleh atau yang semisalnya. Sehingga di sini oleh beliau bab yang ke-19, bab maja'a min at-taqlid fi man abidallah inda qabri rajulin soleh. Bab apa yang datang tentang taqlid, kerasnya ancaman, kerasnya yakni hukuman, demikian juga bahayanya iman tentang orang yang dia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala di samping kuburan orang yang saleh, karena ini adalah dari'ah, jalan atau jembatan menuju kepada kesyirikan. Fakaifa idza abidahu, maka bagaimana lagi bahayanya, demikian juga dosanya, demikian juga ancamannya orang yang dia itu abidahu, menyembah orang saleh itu yang ada di dalam kuburan itu. Di sini sebutkan di dalam bab ini tentang permasalahan hal-hal yang bisa membawa kepada kesyirikan, demikian juga kesyirikan itu sendiri, syirik akbar yang keluar dari agama Islam. Juga di sini di dalam Fathul Majid, ay ar-rajul as-salih, yakni bagaimana kalau mereka menyembahnya, yakni menyembah orang soleh tersebut. Fa inna ibadatahum huwa syirk akbar, karena beribadah kepada orang soleh ini yang telah dikubur ini termasuk syirik akbar. Berupa apa? Berupa doa. Karena diantara jenis ibadah yang paling mulia adalah apa? Adalah berdoa. Ada di situ riwayat doa muhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah, itu dhaif. Karena di situ ada Rawi Abdullah bin Lahiyah, dia dhaif. Sebagian mengatakan di samping dhaif juga ikhtilat. Terjadi kekacauan hafalannya ketika maktabahnya atau perpustakaannya itu terbakar. Sehingga rawi ini adalah dhaif. Tetapi ibadah itu adalah, doa itu adalah ibadah. Riwayat ad-doa huwal ibadah, doa itu adalah ibadah, itu sahih. Jadi berupa apa? Berupa berdoa kepada orang yang soleh yang telah dikuburkan itu. Maka itu adalah syirik akbar. Wa ibadatullah indahu wasilatun ila ibadatihi. Sedangkan beribadah kepada Allah ya di sisi kuburan itu adalah wasilah, perantara kepada beribadah kepada kuburan itu. Wa wasailu syirik muharramah. Wasilah-wasilah jalan-jalan atau jembatan menuju kepada kesyirikan itu adalah haram. Li'annaha tu'addi ila syirkil akbar, karena bisa membawa kepada syirik akbar. Wa huwa adhamu dzunub, dan dia itu adalah sebesar-besar dosa, bahkan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibahas di dalam bab ini tentang bahayanya beribadah kepada Allah tetapi di samping kuburan. Maka bagaimana lagi kalau beribadah kepada kuburan itu, berdoa kepada kuburan itu. Disebutkan di dalam Al-Mu'id, "Fakaifa idza bidahu?" Maka bagaimana kalau beribadah ya kepada orang saleh ini, yang telah dikuburkan itu? Ayyakuna asyadu adzab, yakni lebih besar lagi dan lebih agung, lebih berbahaya. Wa dzalika li'anna al-maqabir wal qubur lis-salihin aw min dunihim min al-muslimin. Yang demikian itu karena kuburan-kuburan ya dan kuburan orang-orang saleh atau yang selain mereka, karena seperti disebutkan kuburannya Ahmad Baitawi ya, demikian juga yang lainnya, itu bukan orang soleh sebenarnya ya, sebagian mengatakan bukan orang soleh. Ahlu bihaja ila doa, jadi orang soleh itu yang di dalam kuburan itu dia di dalam kebutuhan untuk mendapatkan doa dari orang-orang yang masih hidup, mengharapkan di situ di samping dia punya amalan juga mereka berharap untuk orang-orang soleh mendoakan dia, atau mungkin anak dia yang dia tinggalkan. Fahum bizaruna liang fa'u la liang ta'fa'u bin. Mereka itu diziarahi agar apa? Sebenarnya agar mereka mendapatkan manfaat orang yang dikuburkan itu dengan doa orang soleh itu, mendoakan kebaikan. La liang ta'fa'u bin, bukan untuk diambil manfaat. Jadi orang yang di dalam kuburan itu butuh doa orang soleh, bukan kemudian sebaliknya malah mereka itu dimintai doa. Demikian. Bukan seperti itu. Illa bitiba'i sunnah fi siratil maqabir. Jadi tidaklah kemudian diambil kecuali dengan apa? Kita menziarahi itu kecuali dengan mengikuti sunnah ketika menziarahi kuburan tersebut. Wa ziyarah allati yuqsadu biha. Kenapa lambat? Ziarah yang dimaksudkan di situ untuk memberikan manfaat pada maut orang yang telah meninggal, ya. Jadi ziarah kita menziarahi kuburan, ya ini dengan harapan kita mendoakan mereka seperti kita ketika masuk kuburan. Assalamualaikum, ahla diyar minal muslimin wal mu'minin, wa inna insyaallah lahiquna bikum. Ya, ziarah seperti itu, orang yang dia ziarahi kuburan itu diziarahi kemudian mendapatkan manfaat. Walitibar bihalihim, demikian juga kita sendiri mengambil pelajaran dari keadaan mereka, ziarah syariah, maka ini ziarah yang disyariatkan. Nabi dulu melarang, kuntu nahyatukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Dulu aku melarang kalian menziarahi kubur, sekarang ziarahilah, karena sungguhnya menziarahi kubur itu adalah mengingatkan kepada kematian. Ziarah yang dimaksudkan agar orang yang di dalam kuburan itu mendapatkan manfaat, kita mendoakan kebaikan mereka kan. Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan untuk kalian penghuni negeri ini, kampung-kampung ini, kuburan mereka itu. Minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah lahiquna bikum, dan kita insyaallah bertemu dengan kalian. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah, kita minta kepada Allah ya untuk kita dan untuk kalian al afiyah, keselamatan. Keselamatan di alam kubur, demikian juga siksaannya, demikian juga nanti di padang mahsyar dan sebagainya sampai masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kan doa itu. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Doa. Doa untuk kita demikian juga orang yang di dalam kubur itu. Naf'al ma'amwat, memberikan manfaat untuk orang yang meninggal itu. Ini demikian. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis di sini. Pertama beliau sebutkan fi sahih, di dalam as-sahih, yakni dalam Sahih Bukhari, ya, hadis ini bahkan disebutkan di Fathul Majid as-sahihaini, di dalam Sahih Bukhari demikian juga Sahih Muslim. An-Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummu Salamah, sesungguhnya Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah kanisatan, beliau menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kanisah, sebuah gereja. Ra'at bi ardil Habasyah, yang beliau lihat, Ummu Salamah melihat gereja yang ada di negeri Habasyah, Ethiopia. Sekarang ini Ethiopia. Wa ma fiha min aswar, dan apa yang di dalam gereja itu dari gambar-gambar. Kita perhatikan sampai sekarang juga seperti itu. Bahkan sebagian dinding di situ, ya, apa kisah yang terjadi, ya, yang dialami oleh Isa alaihi salam menurut mereka. Disebutkan seperti itu. Disebutkan di sini di Fathul Majid, ya, tentang Ummu Salamah, terjemah beliau, huwa Hindun. Ummu Salamah namanya Hindun juga. Bintu Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum al-Qurashiyah al-Makhzumiyah Qurashi. Termasuk dari suku Quraisy. Tazawwajaha Nabi SAW ba'da Abi Salamah. Nabi menikahi Ummu Salamah setelah Abu Salamah meninggal. Meninggal di tempat hijrahnya, di Habasyah itu. Sana Arba, di tahun yang keempat setelah beliau kembali dari Habasyah, kembali lagi, ya, waktu itu disebutkan kembali kemudian menikah dengan Nabi di sini di tahun yang keempat. Wakilah salah, sebagian mengatakan tahun yang ketiga setelah Nabi hijrah ke Madinah. Wakana qad hajarat ma Abi Salamah ila Habasyah, adalah beliau dulu telah hijrah bersama dengan Abu Salamah ke Habasyah. Kita sebutkan juga di Sirah An-Nabawiyah, ya, setelah disiksa orang-orang Quraisy waktu itu, sebelum mereka hijrah ke Madinah, semakin berat, akhirnya Nabi mengizinkan mereka apa? Hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Di sini di antaranya ikut ada Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah, demikian juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, juga Ummu Habibah. Beberapa sahabat waktu itu mereka hijrah ke Habasyah, masya Allah. Demikian perjuangan mereka. Adapun kita alhamdulillah dalam keadaan yang Allah tutupi, diberikan, yakni sampai sekarang, yakni kelapangan dan sebagainya. Mereka sampai disiksa mereka itu ketika mempertahankan agamanya sampai hijrah, saking beratnya itu minta izin kepada Nabi sampai diizinkan hijrah ke Ethiopia. Di situ ada Raja Najasyi yang melindungi mereka. Radhiyallahu anhu. Matat sana isnatain wasitin, meninggal tahun 62. Ini Ummu Salamah. Adapun Ummu Habibah, ya, ini beliau anak dari Abu Sufyan, saudara dari Muawiyah radhiyallahu anhum, ya, yang menikah dengan Nabi SAW juga sebelum bapaknya masuk Islam, sebelum Abu Sufyan masuk Islam, Ummu Habibah sudah masuk Islam dulu. Bahkan juga dia hijrah ke mana? Ke Habasyah. Maka disebutkan di sini oleh Ummu Salamah, beliau melihat gereja yang ada di Habasyah, di situ ada gambar-gambar. Faqala, maka Nabi SAW beliau mengatakan, ulaika idza mata fihim arrajul as-salih, mereka itu apabila meninggal di kalangan mereka itu seseorang yang soleh, au al-abdu as-salih, atau hamba yang soleh. Terjadi kerancuan di sini, ya, dan maknanya adalah hampir mirip. Banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburan orang yang soleh itu masjid. Sekarang ini hampir terjadi seperti itu juga, kalau ada orang soleh maka di situ dibangun apa? Dibangun masjid, pulau usaha. Kita perhatikan berbagai macam tempat, bahkan tidak ada kuburannya menjadi kuburan. Sepakat menurut mereka ada mimpi dan sebagainya. Salah seorang di antara mereka bermimpi, kemudian dibangun di situ kuburan. Padahal dulunya tidak ada kuburan. Dekat kita juga ada itu, pulau usaha. Ya, jadi asalnya tidak ada kuburan menjadi kuburan. Sebagaimana Nabi di sini beliau menyebutkan keadaan orang Nasrani dulu, kalau ada orang yang soleh meninggal di antara mereka, banau ala qabrihi masjidan, dibangun di atas kuburan mereka itu masjid. Kalau sekarang ada, bukan apa, bukan kuburan, tidak ada kuburannya sama sekali, kemudian bermimpi, kemudian dibangun di situ kuburan. Akhirnya didatangi di situ dan sebagainya, bukan kemudian cukup dengan itu, tidak, bahkan apa, nanti wah bagaimana kalau sholat atau meminta. Asalnya mungkin meminta sebagai perantara saja, umpamanya kurang mantap, dibangun di situ tempat untuk sholat kecil-kecilan, kemudian dibangun masjid malahan, Allah SWT. Ya, Nabi mengatakan seperti itu. Wasawaru fihi tilka suwar. Kemudian apa? Mereka menggambar di dalam masjid itu gambar-gambar itu. Ulaika syirarul khalqi inda Allah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi mengatakan. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jama'u bainal fitnataini. Mereka mengumpulkan dua fitnah, dua cobaan. Ya, dua permasalahan yang besar, yaitu apa? Fitnatul kubur, fitnah kuburan, wa fitnatul tamatsil, dan fitnah membuat patung-patung, membuat gambar-gambar itu. Membuat patung itu adalah perbuatan yang haram. Nabi SAW beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Ya, sejelek-jelek, ya, seberat-berat siksaan, ya, nanti di hari kiamat itu adalah orang-orang yang dia itu menggambar, apalagi kemudian buat patung dan sebagainya. Kemudian beliau menyebutkan lagi, kita sebutkan dulu di sini hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Walahuma, sempat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anha, ayat Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga sebuah riwayat Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu juga. Di sini hadis mutafakun alaih. Qalat beliau mengatakan Aisyah radhiyallahu anha, lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini di Fathul Majid, nuzila nazala bihi malakul maut, turun di situ malaikat maut, wal malaikah kiram alaihim salam, dan malaikat-malaikat yang mulia alaihim salam, ketika turun malakul maut waktu itu indal ihtidor, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati yakni sakaratul maut, ihtidor ini hadirnya di situ malakul maut. Taufiqah yadruhu qamisatan lahu ala wajhihi. Taufiqah yakni ja'ala. Beliau menjadikan, meletakkan apa, qamisah, baju isa, ya, atau kain, ya, di wajahnya. Ketika beliau akan mendekati sakaratul maut, beliau meletakkan kain di atas wajahnya. Di situ disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu Nabi meminta, ya, ketika melihat Abdurrahman bin Abi Bakar membawa siwak, tampak di wajah Nabi itu beliau ingin seperti itu. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha mengambil siwak yang ada di kakaknya, di Abdurrahman itu. Kemudian beliau menggigitnya. Siwak itu dibersihkan, digigit, kemudian dikasihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sampai beliau mengatakan, ya, ini bercampur air ludah beliau dengan air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bahkan Nabi meninggal di atas dadanya Aisyah radhiyallahu anha. Itu. Dan Nabi mengatakan, Arafiqul A'la, Arafiqul A'la, ini kekasih yang tinggi, kekasih yang tinggi. Kemudian disebutkan di sini, Nabi menjadikan kain di wajah beliau. Faida iktama biha kasyafaha. Iktama disebutkan di Fathul Majid, ya, dari wajah wajaha, yani kasyafaha, yani dari wajah beliau. Iktama sendiri disebutkan itu adalah dhaqa nafsuhu, mulai sempit nafasnya. Kan kita kalau tidur kadang diletakkan di situ, entah mungkin masuk angin dan sebagainya, diletakkan di situ kain atau apa, sehingga badan kita menjadi berkeringat, kan. Nah, itu ketika apa? Ketika sesak nafasnya itu, beliau membukanya dari wajahnya itu. Faqala wa qadali, maka Nabi mengatakan, dan beliau dalam keadaan ini tadi, datang di situ malaikul maut, malaikul maut. Beliau mengatakan, la'anallahu yahud wa nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu masjid-masjid. Itu laknat untuk mereka. Menjadikan kuburannya itu sebagai masjid. Kuburannya nabi mereka sebagai masjid. Yuhadzir masona'u. Nabi memperingatkan apa yang mereka lakukan itu. Hati-hati dari perbuatan mereka itu. Dari kuburan orang-orang soleh, kuburan nabi-nabi itu diletakkan di situ masjid-masjid. Asalnya mungkin untuk, ya, ini mengingat amalan mereka, atau asalnya mungkin perbuatan syirik juga, yaitu menjadikan sebagai wasilah agar doanya lebih dikabulkan, lebih mantap. Ya, dari mereka mungkin menganggap banyak, ya, ini kemaksiatannya, kalau berdoa pada Allah tidak pantas, dan itu adalah pemahaman yang salah. Ya, akhirnya menjadikan orang yang dalam kuburan itu sebagai pemberi perantara agar doanya lebih didengar. Lebih-lebih lagi kemudian apa? Bukannya sekedar itu, meminta kepada kuburan itu, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan menuju kesyirikan adalah seperti itu. Dan Nabi memperingatkan masona'u dari apa yang mereka lakukan itu. Walau la dzalika, kalau tidak demikian itu, ubriza qabruhu, akan ditampakkan, akan ditinggikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, kemudian dijadikan di situ masjid dan sebagainya. Ghaira annahu khasyya ay yattakhadha masjidan. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam takut untuk dijadikan kuburannya itu sebagai masjid. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, demikian. Ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan tentang apa? Larangan untuk dibangun di atas kuburan para nabi, demikian juga orang soleh itu masjid. Dan mereka para ulama menyebutkan bahwa tidak ada kuburan dari seorang nabi pun yang diketahui tempatnya. Sebagian mengatakan Nabi Ibrahim di Suriah, di situ juga, yakni Nabi Hud dan sebagainya di Hadramaut. Demikian juga ini dan itu tidak ada yang benar kecuali kuburan Nabi SAW. Ya, tidak ada yang diketahui kuburannya dari para nabi kecuali kuburannya Nabi SAW. Dalam permasalahan sholat, ya, sholat di yakni masjid yang di situ ada kuburan, ya, as-shalah 'alal qabr, sholat di atas kuburan, terjadi perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan makruh saja, yang benar adalah haram, layasih, tidak sah, sholatnya batal. Jadi kita bahas juga di dalam yakni syarah Bulughul Maram. Yang mengatakan makruh sebagian Imam Malik, Abu Hanifah, demikian juga Imam Syafi'i. Adapun Imam Ahmad, yang itu adalah yang rajih, adalah layasih, haram kemudian tidak sah. Dalilnya diantaranya tadi kita sebutkan. Juga di situ ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, bisa ditulis, yakni berpendapat bahwa sholat di atas kuburan, ya, masjid di situ ada kuburannya, maka tidak sah. Masjid di situ ada kuburannya, tidak sah. Dalilnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Fi buyutikum min sholatikum." Jadikanlah di rumah-rumah kalian itu dari sholat-sholat kalian. Kecuali sholat apa? Kecuali sholat wajib. Sebagus-bagus sholat seorang itu adalah di dalam rumah, kecuali masjid, karena lebih dekat kepada ikhlas. Adapun sholat wajib, maka yang benar, yang wajib adalah wajib untuk di masjid berjamaah. Kemudian Nabi mengatakan, "Wala tattakhiduha wala taj'aluha kuburan." Jangan kalian menjadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Kan demikian. Jangan menjadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Yaitu apa? Kuburan tidak boleh dijadikan masjid. Demikian. Ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Salat di kuburan tidak sah. Salat masjid yang ada kuburannya tidak sah. Demikian juga hadis yang kedua, hadis Abu Marsad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Marsad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha." Jangan duduk kalian di atas kuburan, tidak boleh kita duduk di atas kuburan. Dan jangan sholat menghadap kepada kuburan, menunjukkan bahwa sholat di situ tidak sah. Demikian. Juga di situ ada hadis yang lain. Ya, hadis al-ardu kulluha masjidun ila al-maqbarah wal hamam, hadis Abu Sa'id Al-Khudri wa Ahmad, hadis yang hasan. Al-ardu kulluha masjid, bumi semuanya masjid. Ilal makbarah, kecuali kuburan, wal hamam, dan kamar mandi. Ya, demikian. Berarti ini menunjukkan apa? Tidak sah sholat di kuburan, masjid yang ada kuburan. Ini dalil-dalil di antara yang berpendapat seperti itu. Dari situ juga disebutkan bahwa masjid tidak disyaratkan wakaf, tapi lebih aman bahwa masjid itu disyaratkan wakaf. Nanti yang dibahas di akhir dari pembahasan ini, ya, bahwa setiap tempat yang digunakan masjid untuk sholat itu adalah masjid. Kemudian beliau menyebutkan berikutnya, wali muslim, sebuah lima muslim, hadis berikutnya, an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamut bi khams, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sebelum beliau meninggal bi khamsin, sebutkan bi khamsin, ini khams layal, sebelum meninggal, 5 hari sebelum beliau meninggal. Tapi maksudnya adalah 5 malam dan 5 siang, 5 hari maksudnya. Beliau mendengar 5 hari sebelum Nabi meninggal, bahwa yaqul, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Inni abra'u ila Allah, aku berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna li minkum khalilan." Untuk aku menjadikan dari kalian sebagai khalil kekasih. Jadi Nabi tidak menjadikan dari sahabat-sahabatnya itu kekasih. Kadang kita kan mungkin mempunyai seseorang yang dicintai, kan demikian. Dicintai saja, ya, menjadikan dia sebagai kecintaan dia, seperti itu tabiat dari istri atau anak dan sebagainya. Nabi SAW beliau berlepas diri untuk menjadikan dari para sahabatnya itu sebagai khalil. Khalil itu adalah kekasih, derajat yang paling tinggi dari jenis-jenis ini percintaan. Demikian mereka menyebutkan. Ini makna dari khalil. Sedangkan di dalam Fathul Majid oleh Ibnu Qayyim Rahimahullah Ta'ala, fa'inal mahabbah amah, mahabbah itu umum, wal kullah khasah, dan kekasih itu khusus. Wahya nihayatul mahabbah, nihayatul mahabbah, puncaknya dari kecintaan itu namanya khalil. Khalil, ya demikian. Jadi kalau yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu Habibullah dan Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, salah. Ya, mereka kadang melantunkan syair-syair atau bahkan nasyid-nasyid, ya, ya Habiba, Qalbi dan sebagainya, tidak pantas. Ya, ini kalau Habibullah seperti itu, ya, ya Habibullah namanya, wahai kecintaan Allah seperti itu, Habib, maka ini tidak pantas. Bahkan Nabi itu adalah Khalil, Khalilullah. Ya, dan Al-Khullah atau Khalil itu adalah akhir dari percintaan. Di sini Nabi mengatakan, aku berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk aku menjadikan di antara kalian sebagai kekasihku. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalilnya, kekasihnya. Demikian juga kama ittakhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim kekasihnya. Dua orang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala itu, yang kemudian di atasnya adalah para nabi, di atasnya lagi para rasul, di atasnya lagi ulul azmi. Dari ulul azmi itu yang lima, maka Allah memilih Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Fa inna Allaha qad ittakhadhani khalilan. Ya, demikian. Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan, kalau aku menjadikan dari ya umatku kekasih, lattakhadtu Abu Bakar khalilan. Aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, kekasih, kekasihku. Ala taqulna wa inna, akan tetapi apa, akan tetapi Nabi tidak menjadikannya. Ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim, mereka itu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka itu masajid, sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid, ketahuilah jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, jangan. Fa inna fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu. Larangan untuk seseorang itu ya salat di atas kuburan, menjadikan kuburan itu sebagai apa? Sebagai masjid. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia. Sebagian juga menjadikan dalil bahwa ini adalah isyarat Nabi menjadikan Abu Bakar sebagai apa? Sebagai khalifah. Oleh karena itu beliau tidak menyebutkan, karena sudah ma'ruf sebagian mengatakan seperti itu, sudah dipahami oleh para sahabat bahwa Abu Bakar itu sebagai apa, sebagai khalifah setelah Nabi SAW meninggal. Kemudian beliau menyebutkan lagi, ya, faqad naha anhu, sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, faqad naha anhu fi akhir hayatihi, maka sungguh Nabi telah melarang dari perbuatan ini di akhir kehidupan beliau. Tsumma innahu la'nun, sesungguhnya itu adalah laknat. Bahwa fi siyaq, yaitu di dalam siyaq hadis. Ya, nanti akan disebutkan, ya, di siyaq hadis tersebut juga disebutkan laknat untuk orang yang menjadikan hal tersebut. Itu ada di dalam siyaq hadis itu, bentuk hadis itu, susunan hadis tersebut. Min fi'lihi, dari perbuatan Nabi SAW. Wa sholatu indaha min dhalik, dan sholat di sisi kuburan itu, ya, termasuk dari yang demikian. Ai man ittakhadha masajid, menjadikannya itu kuburan itu sebagai masjid-masjid. Al mal'un fa'ilu, yang dilaknat orang yang melakukannya. Yang demikian. Bahwa di Fathul Majid seperti itu. Wa illam yubna masjid, walaupun tidak dibangun di situ masjid, walaupun tidak dibangun di situ masjid, tetap dilarang untuk sholat di situ. Ya. Wa huwa ma'na qawlihi qawliha, dan itu adalah makna dari ucapannya khasyya ayyatakhidha masjidan, takut untuk beliau menjadikannya sebagai masjid, menjadikan kuburannya Nabi itu sebagai masjid. Baina sahabah lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan, karena para sahabat tidaklah menjadikan di atas ya kuburan Nabi itu masjid. Kita perhatikan sampai sekarang ya, tidaklah kuburan Nabi itu dijadikan masjid, tidak. Bahkan mereka pun juga menyebutkan sebagai wal mubit, kan masjid Nabi sudah ada ya, dan kuburan Nabi itu terletak di rumahnya kan. Tidak mungkin kemudian masjid sampainya masjid Nabi kan, demikian. Para sahabat tidak melakukannya. Wa kullu mawdhi' qusidat as-shalah fi faqad utkhidha masjidan, dan setiap tempat yang dijadikan, yang dimaksudkan sholat di dalamnya, maka apa? Faqad utkhidha masjidan, maka telah dijadikan sebagai masjid. Ini beliau mengatakan di sini bahwa setiap tempat yang di situ digunakan untuk sholat itu namanya masjid. Demikian. Fal kullu mawdhi' yusalla fihi yusamma masjidan. Setiap tempat yang dikatakan ya, setiap tempat yang disolati di dalamnya itu dinamakan masjid. Jadi setiap tempat yang di situ digunakan untuk sholat itu namanya masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahurun." Dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan tahur, suci. Tanah itu adalah suci, dan tanah itu dijadikan untuk masjid, kecuali kamar mandi, demikian juga kuburan. Ya, demikian. Beliau menyebutkan seperti itu. Sebutkan oleh Syaikh Utsaimin di Qaul Mufid panjang lebar, boleh menyebutkan ya bal qulu mawdhi yusalli sungguh di sini, ai makana li sujud, masjidan ini tempat untuk sujud. Kemudian beliau mengatakan setiap tempat yang dimaksudkan di situ salat, maka telah dijadikan sebagai masjid. Beliau mengatakan wa hadza yashhadu lahul urf, kebiasaan telah menunjukkan demikian. Setiap tempat yang digunakan untuk sholat itu nama masjid, dan kebiasaan orang mengatakan demikian. Fa innan nas alladziina lahum masajid, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mempunyai masjid-masjid, fi makani amalihim, di tempat mereka bekerja, kal wizarat, seperti kantor-kantor kementerian, wal idarat, demikian juga kantor-kantor secara umum, sekarang bahkan sekolah-sekolah SMP dan sebagainya, bahkan pabrik-pabrik. Lau sa'alta wahidan minhum aina al-masjid, kalau engkau bertanya kepada salah seorang mereka di mana masjid, la asyara ila al-makan alladhi ittakhadhuhu shalat, niscaya mereka akan mengisyaratkan kepada tempat yang mereka gunakan untuk salat. Yusalluna fihi, mereka salat padanya. Ma'annahu lam yubna, walaupun mungkin tidak dibangun di situ masjid, apalagi dibangun khusus masjid. Ya, demikian. La kana limakanat shalat tuqsad fihi. Lakin tetapi apa? Karena apa? Karena sholat itu dimasukkan sholat di dalamnya. Soro yusama masjidan, maka dikatakan apa? Sebagai masjid. Demikian. Ini sebagian pendapat yang mengatakan bahwa karena terjadi perselisihan apakah disyaratkan di situ wakaf atau tidak masjid itu. Yang mengatakan tidak di antaranya dalilnya ini. Ya, walaupun lebih aman itu diniatkan itu wakaf. Ya, demikian. Kemudian sebagian berikutnya, wali Ahmad, sebutkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini sahih, sunan oleh Al-Albani juga. Wali Ahmad bisa nadin jayid, sunan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. An Ibni Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Ya, ini sampai kepada Nabi SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna min sirarina, sesungguhnya sejelek-jelek manusia, man tudrikuhum sa'ah, orang yang hari kiamat itu mendatangi mereka, wahum ahya, dan mereka dalam keadaan hidup. Sejelek-jelek orang adalah orang yang ada ketika terjadi hari kiamat. Jadi ketika tegak hari kiamat itu, maka mereka adalah orang-orang yang paling jelek." Bahkan disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau Nabi SAW beliau menyebutkan hadis Bukhari Muslim, "La taqumu sa'ah hatta la tuqal fil ardi Allah Allah." Tidak tegak hari kiamat itu, ya. Tidak tegak hari kiamat itu sampai tidak disebutkan di bumi itu Allah Allah. Kalau tidak ada Allah Allah, sudah hari kiamat terjadi. Waladina, kemudian juga sejelek-jelek manusia apa? Yaitu orang-orang yang yattakhidunal kubur masajid, yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Kuburan itu dijadikan masjid. Menurut mereka lebih apa? Lebih mantap. Ya, ini bagi mereka mungkin, ya ini lebih bagi mereka lebih mantap. Kemudian apa? Ketika berdoa di situ, itu sejelek-jelek manusia. Apalagi itu tidak ada kuburan, asal tidak ada kuburan. Kemudian sepakat sudah, ada salah seorang bernyanyi di sini kuburan, yakni Habib siapa, atau Syekh siapa, kemudian dibangun satu kuburan. Padahal asalnya tidak ada kuburan, menjadi kuburan. Ya demikian. Rawah Abu Hatim Sulaiman Abu Hatim Ibn Hibban, demikian juga Ibn Hibban. Ini Abu Hatim Ibn Hibban, Muhammad bin Idris juga. Muhammad bin Idris, Abu Hatim Ibn Hibban. Bi Sahih, di dalam Sahihnya. Sungguh Syaikh Utsaimin di sini terjadi permasalahan, yakni iskal maksudnya. Di situ kan ada hadis, la tazalu ta'ifatu min ummati, terus menerus kelompok dari umatku, alal haq di atas hak zahirina, mereka menang. La yadurru man qadalahu, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka, mengejek mereka, menjegal mereka, ya. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang di situ perkara Allah. Riwayat yang lain, sa'ah, hari kiamat. Yaitu apa? Nabi mengatakan, terus menerus umatku tegak di atas kebenaran. Terus menerus ada di situ firqatu najiyah, at-ta'ifah al-mansurah, ya. Terus menerus nanti ada kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, terus tidak di atas apa? Kesesatan. Sampai tegak hari kiamat. Padahal di sini disebutkan bahwa sejelek-jelek manusia adalah yang mereka itu, ya, mendapati hari kiamat dan mereka hidup. Padahal tadi hadis tadi sampai hari kiamat. Sebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, bagaimana menjamaknya? Apakah berarti mereka itu nanti termasuk orang yang mendapati hari kiamat? Disebutkan yakni qarib. Maknanya adalah wal jamu bainahuma ayyukal, innal murad maksudnya adalah ila qurbi qiyamis saah, sampai dekat hari kiamat. Sampai dekat tegaknya hari kiamat. Mereka golongan selamat itu nanti disebutkan datang di situ angin Allah Subhanahu wa taala kirimkan sehingga tidaklah di situ ada orang yang soleh kecuali meninggal. Disitulah termasuk kelompok yang selamat. Jadi mereka tidak sampai kemudian menghadapi hari kiamat. Paham ya? Demikian nanti kumpulkan oleh para ulama. Adapun disebutkan tentang pembangunan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh para ulama bahwa pertama yang bangun adalah Walid bin Abdul Malik tahun 91 Hijriah. Dan waktu itu para ulama telah mengingkari. Kemudian disebutkan bahwa sahabat sudah meninggal banyak. Bahkan disebutkan Jabir bin Abdillah, ya, meninggal juga sebelumnya. Yang paling akhir meninggal adalah Abu Tufail radhiyallahu anhu. Adapun Anas bin Malik yang paling akhir yang ada di Basrah di Irak. Kemudian disebutkan kenapa kita perhatikan di situ di Masjid Nabawi, maka di situ ada kubah hijau, ya kan, yang menunjukkan di situ di bawahnya adalah kuburan Nabi SAW. Jadi kalau diperhatikan Masjid Nabawi di situ ada kubah hijau, bawahnya itulah kuburan Nabi SAW. Sebenarnya yang membangun pertama adalah Sultan Mahmud dari Kekhalifahan Utsmaniyah tahun 1234 Hijriah. Demikian dibuat di situ kubah hijau, sampai sekarang kita perhatikan. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1197, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Nabi mengatakan antara rumahku, yang akhirnya Nabi juga beliau meninggal di situ. Dan Nabi juga menyebutkan tidaklah seorang Nabi dikuburkan kecuali di tempat dia itu meninggal. Antara rumah Nabi dan situ kemudian kuburannya Nabi, dan ini di situ rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian disebutkan Abu Bakar juga di situ dikuburkan, demikian juga Umar. Aisyah radhiyallahu anha mendahulukan Umar untuk dikuburkan di situ. Padahal beliau sudah berkeinginan, ya, istilah kita ini sudah mempersiapkan kuburan, tapi kemudian mendahulukan untuk Umar bin Khattab. Maka Nabi menyebutkan antara rumahku dan mimbarku. Ya, demikian diperhatikan jaraknya, ini tidak terlalu jauh. Ukurannya sekitar 144 meter persegi. 12 x 12. Antara kuburan antara rumah Nabi dengan apa? Dengan mimbarnya itu adalah raudhah, kebun dari kebun-kebunnya surga. Demikian saja Nabi menyebutkan. Sehingga kita dapati mereka berjubel-jubel di situ berebutan. Dan tidak pernah di situ waktu kosong. Terus banyak orang. Bahkan jam 2, jam 1. Bahkan berdoa di situ kepada Allah Subhanahu wa taala, diharapkan di situ mustajabah. Demikian. Tapi kita tidak dapat di dalil tentang masalah itu. Cuma Nabi menyebutkan tadi. Dan di situ ada kubah hijau di atasnya yang di situ disebutkan disitulah tempatnya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka para ulama telah berusaha untuk tidak diibadahi kuburan Nabi. Dibuat bangunannya itu segitiga sehingga orang tidak apa tidak menghadapkan ke arah kuburan Nabi karena segitiga tidak diketahui kan segitiga bagaimana dia kemudian mengarah ya demikian sudah mengusahakan untuk apa untuk dijauhi perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Kemudian juga disebutkan bahwa bentuk ya bentuk yang kita bicara tadi cuma di sini di halaman 417 sebenarnya di Fathul Majid qala qali wa ingkaru Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'uhum Nabi mengingkari ya perbuatan mereka itu yukharraj ala wajhin dikeluarkan di situ dua bentuk jadi surahnya bentuknya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tadi kan bentuknya pertama adalah ahaduhuma anhum yasuduna liqubur anbiya ta'diman lahum mereka bersujud di kuburannya para nabi mengagungkan mereka ini adalah syirik akbar dari hadis tadi yang kita bicarakan itu di situ ada dua bentuk larangan yang pertama menjadikan kuburan nabi itu tempat untuk sujud itu dilarang karena itu syirik akbar jelas atau yang kedua adalah anhum yajawizuna as-salati madafinil anbiya mereka perbolehkan untuk sujud ya untuk salat di tempat-tempat kuburan nabi demikian juga orang salat itu saja wa tawajju ilaiha halata salat dan menghadap ke arah kuburan itu ketika salat nadharan minhum bidzalika ila ibadatillah mereka memandang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wal mubalaghah fi ta'dhimil anbiya dan bersungguh-sungguh ya berlebihan di dalam memuliakan para nabi dan itu termasuk apa termasuk syirik khafi kesyirikan juga ya tapi mereka masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walidzalika ustahiqo ala'an oleh karena itu pantas untuk dilaknat tetapi tidak sampai mereka menyebutkan tidak sampai kepada syirik akbar paham ya jadi demikian disebutkan di sini dalam Fathul Majid yang mereka sujud kepada nabi di kuburan itulah yang dilarang bentuk pertama itu adalah keluar dari agama tapi bentuk yang kedua juga dilarang dan bahkan berhak untuk dilaknat yaitu apa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi di samping kuburan itu yang kita bahas dalam permasalahan ini. Demikian insyaallah kita baca buku berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca yakni berikutnya tentang Al-Kabair.